melihat banyak, menjelajah semuanya. Barang-barang rasa ingin dimiliki karena memberi ketertarikan yang luar biasa. Barang yang sama beda warna sudah cukup untuk menggoda supaya kita pun memilikinya. Tak pernah kunjung usai. Apa yang dilihat mata selalu menguasai sanubari. Keinginan memilikinya tak pernah bisa dicegah. Mata memang bahaya, tapi bukan mata yang sesungguhnya bahaya. Karena memang mata diperlukan untuk melihat. Kalau tanpa mata, jelas kita buta, terseok di kehidupan, menabrak sana dan sini. Itu menyedihkan. Namun mata yang tak terkendali itu juga menakutkan. Melihat banyak hal, menginginkan banyak hal, dan tidak pernah puas atas apa yang ada. Oleh karena itu, mata boleh saja melihat, keinginan boleh saja tiba, tapi hati harus bisa memilah mana yang perlu dan mana yang sekedar pelengkap saja. Mana yang harus dan mana yang harus disisihkan, sehingga kita tahu untuk memilih primer dan sekunder. Kalau saja hati cukup peka untuk memilah, betapa bahagianya hidup ini. Maka mata tak lagi menjadi jalan celaka, tapi mata bisa memilah karena hati menolongnya. Maka mata yang memilah karena hati menolong, siapa yang punya? Hanya satu kata, mereka yang bisa menguasai dirinya. Mereka yang terlatih untuk mengendalikan dan memilah keinginan, maka mata mereka akan menjadi mata yang hanya memandang apa yang diperlukan, tapi dengan segera mengalihkan dari yang sekedar barang menggoda. Bahagia sekali kalau saja kita punya hati yang memilah, menolong mata tak jadi sumber celaka. Selamat menguasai diri supaya hati menolong mata. Bersama saya, Bigman Sirait.